Kowe modelmu kaya gak terima tak omongi ngene. Anakmu yang S2, S3 itu tidak ada jaminan kalau anakmu itu nanti akan siap menjadi imam sholat jenazahmu. Rungokke kupingmu. Padahal yang paling diharapkan orang tua dari anaknya adalah itu. Ketika nanti mati, yang memandikan jasadnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazah adalah anaknya. Yang memikul ke kuburan anak-anaknya. Yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Anakmu entos pora. Sopo sing iso ngono nek gak santri. Ayo ngomong cucukmu saiki. Nesu aku iki. Mah iki nesu iki aku iki. Diremehke kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, para habaib, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun takzimaken, pengurus cabang jamaiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara bersama seluruh jajaran dan banom-banomnya, pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, Pak Dan Ramil, Kepala Kelurahan, Babin Kamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, dulur-dulur panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita tresnani, kita banggaaken. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah ingkang sanget kula hormati rahimakumullah. Reformasi terbesar yang pernah terjadi di dunia ini adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kurang lebih 23 tahun merubah tatanan masyarakat yang jahiliyah menjadi islamiyah dan berakhlakul karimah, merubah masyarakat dari yang biadab menjadi beradab, dari yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran menjadi masyarakat yang kuat dalam keimanan dan ketakwaan. Saking menika kula panjenengan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam punya tugas utama untuk selalu berusaha meneladani perilaku-perilaku beliau di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ringkese, menungso urip tendonya niki, tugas utamanya adalah berusaha untuk menjadi baik. Idza aradta an tas'alallah fas'al sholahan nafsik. Sampeyan niku nek njaluk napa-napa ten Gusti Allah boten usah neko-neko. Lek nyuwun napa-napa dateng Gusti Allah boten usah aneh-aneh. Njaluk kebagusane awak sampeyan. Nyuwuna dados tiyang ingkang sae. Sebab tiyang sae niku dipun remeni dening Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo usaha dadi wong sing apik. Nek iso yo apik jobone, yo apik jerone, yo apik wadahe, yo apik isine. Umpama mboten saged, sing dipentingke niku ngapiki jero, ngapiki isi. Sebab ingkang dipun nilai dening Gusti Allah menika sanes wadahe, sanes njobone. Sing dinilai dening Gusti Allah menika isine, jerone. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ora ngerti ya wis. Nek iso apik njaba jero, omahe apik, wonge ya kudu apik. Lah nek ora iso, omah ora pati apik ya wis rapopo, sing penting wonge apik. Aja nganti kapi enoma. Aku nek nyawang omahe ya seneng, bareng petuk wonge senep. Omahe apik banget. Tapi sing duwe omah kelakuane elek. Wonten apa mboten? Ten mriki RT pinten manggene? Ditamoni niku suguhane nggih akeh, jajane nggih rena-rena. Ning sing duwe omah omongane nyelekit, enggak telate. Wih, panganan jajan kuwi. Jajan enak-enak tok kuwi. Ngarepmu iki regane larang, sak kilo 1.700.000. Kuwi nek potonganmu ya ora iso tuku ngono kuwi. Mumpung nok ini nanti pangan, ora nok ini orang ngira ketemu jajan ngene iki. Ora usah isin, nang dipangan. Kalu napa mboten? Ya kudu nyaduki. Ibu bapak, para sederek, nek iso klambine apik, wonge ya kudu apik. Nek iso, lan nek ora iso, klambi ora pati apik ya wis ora apa-apa. Sing penting wonge api, aja nganti kapi en klambi. Sampai diomong wong akeh, eman klambine ya dinggo wong kuwi. Mergo sak api-apike klambi nek dinggo wong nakal, terus wonge digepuki wong sak pirang-pirang, ya klambine kata digepuki. Ora kok klambine ditetel sik wonge lagi digepuki ya ora. Wong klambi ki apa? Nuwun sewu dijawab, bapak-bapak, mas-mas, niki umpama panjenengan tasik legan. Dituki wong wedok loro dikongkon milih salah siji. Sing siji wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge elek, klambine apik. Sampeyan milih sing pundi, Mas? Oh, milih sing ayu, klambine apik. Ha, kuwi wis dirabi wong. Bojone wong mbok pilih. Pikiran orang genah. Iki karek loro, Mas. Sing mang wis dirabi wong. Iki karek loro, kon milih siji. Sijine wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge elek, klambine apik. Pilih pundi? Milih sing ayu, klambine elek ya wis, ora apa-apa. Wong ayu ora klambenan ya ora apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojo ya klambenan rapet-rapet ya dikon mudhari ya ngono. Modele ngono. Klambi ki apa? Ngopo to kula ngawali kok ngajak ngapiki njaba jero? Ngeten dulur-dulur, menungso niku nggadah watak jahat yang harus diperangi. Napa niku seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapiki jaba, ora seneng ngapiki jero. Mbuh gak semangat kok sampeyan. Aku iki wis rondo lemes perkara kokean sambutan. Memang kane kula pun dipanggil kali MC arep munggah panggung gah. Nang sambutane mbok siji wae. Ngerti kene wis teko mbok nang diringkes tek tek tek tek tek tek tek sambutan RT, sambutan RW, kepala kelurahan. Iki slamete kok ndan ramil ra njaluk sambutan pisan. Njaluk sambutan tak mutasi ya mbak aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niki duwe watak seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Sampai ibu-ibu niku lho nek arep petuk wong lanang liya, dandane yo api-api. Kaya ngene iki dandane yo wayu-wayu kabeh ibu-ibu. Soale kan arep petuk Anwar Zahid. Lho tapi nek arep petuk bojone dhewe lho ora gelem dandan. Penguk-penguk ditokke. Mbok tengik-tengik lebus-lebus ya ditokno. Simpangan sret sing lanang ya semabot to. Wong lanang nggih sami, lek omong-omong karo wong wedok liya ku kalem, alus, glamit, raine ajer kaya wong apian. Tapi nek ngomong karo bojone dhewe lho iso keras, kasar, bentak-bentak. Ana wong wedok nyekel HP. Ngono ku ditelepon, nek sing nelpon bojone dhewe ya diangkat tapi ngomongnya ketus banget. Ngapa telpon-telpon, kokean pulsamu apa piye? Ora usah telpon-telpon, moro dipateni tek. Tapi nek sing nelpon wong lanang liya seneng guyang-guyu mesam-mesam sampai mlakune mobat mabit. Nubruk cagak ini ora krasa. Sampeyan saiki nanti ngono. Letreke. WA lo WA. Nek sing ngecat bojone dhewe, nek jawab ya ringkes-ringkes. Umpamane aku ora ngerti, aku ora weruh, ngono kuwi mek dikeki dua kata. Gak GK ngono ta. Dong. Tapi nek sing ngecat wong lanang liya, kata-katane dimanis-maniske, kalimatnya diperindah, bahasane neko-neko, sik dikeki emut, pokoknya godhong waru abang iki kebek. Ana sing ditempelke pipi kaya wong perot ting. Deklek ning bathuk teng, terus sirahe dikeki bunder biru. Wer. Tapi nek bojone sing ngecati trimo dituki kepelan tangan. Ngambek palu. Watak ngapunten-ngapunten, menungso niku seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Cobi tingali. Wong bulu ki rata-rata nek bangun omah sing diapiki ya terase. Njero kamar elek ya wis sing penting terase api. Padahal nek dipikir teras iki kan cuma jagani wong liwat. Ya wong liwat tok dipenting-pentingke. Timbangane ngono ya ora usah bangun omah, nang bangun teras ngono wae. Luwe apik karo wong jaba tinimbang wong jero. Ngapunten, diutangi duit niku lho. Nek sing utang wong jaba gampang leh menehi dikakei nyahnyo. Bareng sing utang keluargane dhewe, sing utang dulure dhewe lho ora diparingi, alasane kuwatir yen ora di lho ya. Wonten mboten sing kelakuane ngoten niku? Aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge kudunge putih. Lho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nek pesen pripun khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapik-apike sira kabeh iku wong sing paling iso ngapiki nyang keluargane, iso ngapiki nyang wong jero. Nah aku iki dawuhe Kanjeng Nabi, wong sing paling iso ngapiki nyang keluargaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kita ora mboten luweh mikirke wong jaba tinimbang wong jero. Ana bapak-bapak sing senengane mikirne bojone tangga. Bojone tangga dipikir sampai meruntus. Bojone dhewe dijiarke sampai garing. Bu. Wong jero sing paling parek kudu diapiki niku nggih bojo. Taman rungokno. Sing dirasake bojo niku ya njaba jero. Tapi sing paling kena dirasake bojo mboten jabane. Napane? Ayo to jawab, sing paling kena dirasake bojo niku mboten jabane. Napane? Jerone kok. Mulane ana wong lanang ganteng, bagus, gagah, gede dhuwur, blengah-blengah. Entuk bojo wedok sing elek cilik ndik metekel kunting jembures kalek kecut ngentutan merongos pisan. Tapi keluargane bahagia, tentrem, sing lanang sayang banget kok gek dipoyoki kanca-kancane. Mas, duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku ya tak tuntun yang pasar sapi tukar tambah. Lah jawab piye? Lho, wong pancen kowe nyawang jabone, kowe ora roh jerone kok. Mau nondi, mau. Ngene iki lho ganggu konsentrasine wong ngaji. Asli ganggu. Rangira tak ombe, kadung purek. Pancen aku nesu. Ket mang aku ket mulai lungguh wis kudu nesu. Nyapa kokean sambutan. Mangkane ngapunten nyek ceramahe mboten dangu ya aja salahke kula wong kepotong sambutan kok. No. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, pripun leh jawab tilokke ngono. Bojo ngono kok telaten cara aku tak tuntun yang pasar sapi. Leh jawab, sampeyan nyawang jabone. Sampeyan ra roh jerone bojoku kok. Jerone bojoku ki didu karo bojomu. Susuk, Bro. Mergo pancen wis ngrasake jerone, mbah apane ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus supaya kula sampeyan dadi apik pripun? Pertama, wis ayo nglakoni apik sak isone. Nek ora iso piye? Diisak-isakke engko suwe-suwe iso. Ayo to semangat sayang. Nglakoni apik sak isone. Nek ora iso, diisak-isakke engko suwe-suwe iso. Mangkane wong sepuh biyen leh nuturi no le wong jenenge wae menungso. Kuwi tegese yen dimen-menke engko suwe-suwe dumunung iso. Menungso yen dimen-menke engko suwe-suwe dumunung iso. Iki jenenge ilmu otak atik matuk. Sak Indonesia sing duwe yang aku tok. Murane larang. Lho, tegese ngeten. Panjenengan salat, wis nang dilakoni salate. Ora khusuk ya wis, nang salat terus. Dikhusuk-khusuke, engko suwe-suwe iso khusuk. Lho, iki rumus Bapak Ibu. Nyun ngapunten tak baleni. Kok gak konsentrasi ya Ibu-ibu? Rungokke keteranganku kok malah mbayangke. Modele lek bayangke ngene kok endane ya aku dadi bojone wong kuwi ngono. Rungokke iki lho. Bu. Salat dilakoni, ora khusuk ya wis nang salat terus. Dikhusuk-khusuke, engko suwe-suwe iso khusuk. Niku rumuse. Pertama ra iso khusuk, ra apa-apa entuk melungkere tok. Allahu lumayan untuk melungkere. Lah terus mantun ngoten dikhusuk-khusuke. Usholli. Usholli. Us. Usholli fardhu. Allahu akbar. Entuk melungkere entuk khusuke. Panjenengan sedekah. Nyang sedekah ditokke. Ora ikhlas ya wis. Nang sedekah terus diikhlas-ikhlaske engko suwe-suwe ikhlas. Warup salat ngenteni khusyuk. Ra sida salat wong potonganmu ra tau khusyuk. Arep sedekah ngenteni ikhlas. Kapan sedekahe wong sampeyan ra tau ikhlas. Ora ikhlas ya wis nang sedekah terus dilanyahno sik ambek diikhlas-ikhlaske. Engko suwe-suwe ikhlas. Entek akeh kok ape ora ikhlas piye? Halo. Paham ora wong-wong dicak ngomong? Paham nggih? Ya wis. padha karo panjenengan nitih sepeda ontel niku lho, ora tegen ya wis nang numpak wae. Gilur-gilur ogel-ogel ra apa-apa, numpak terus engko suwe-suwe tegen. Panjenengan maos Al-Qur'an, ora paham maknane ra apa-apa, ra paham maknane ya wis nang diwaca wae. Engko suwe-suwe difahamke kalih Gusti. Panjenengan mau sholawat orang ngerti artine ya wis nang diwaca sakake-ake sholawat kuwi. Engko untuk syafaate Kanjeng wis ngono lho rumuse, ora usah ngatekke sing bid'ah, sing sirik, sing apa. Pokoke cangkem wong-wong kuwi kok. Halo. Halo. Dilanjut. Dilanjut. Maca Quran niku ra paham maknane ra apa-apa, diwaca terus. Engko suwe-suwe difahamke karo Gusti Allah. Kados ngeten. Panjenengan ki wong Jawa. Ora paham bahasa Arab. Lho kok urip ten lingkungane wong Arab. Jenengan ki mboten paham omongane wong Arab. Neng derek gembul, derek kumpul kalih wong Arab. Dijak ngomong, iya wae. Engko suwe-suwe jenengan paham karepe wong Arab. Najan ra iso ngomongke. Sami kalih ngeten, ibu-ibu panjenengan gadah anak bayi cilik. Ya mesti bayi kuwi cilik ya. Terus panjenengan jak omong-omong bayi niku, dijawab, panjenengan saged paham omongane bayi niku napa mboten? Mboten ra paham ya wis, nang dijak ngomong terus, engko suwe-suwe panjenengan paham karepe bayi. Nduwe bayi dicak omong-omongan, ibune ora paham omongane bayi terus nesu-nesu mutung, dicak ngomong ra kena dipahami. Wis ra kudu ngomong karo kowe. Akhire anake ra dicak ngomong babar pisan, ya bisu anake. Ra paham ya wis nang dicak ngomong terus, engko suwe-suwe paham karepe bayi dan itu terbukti. Nyatane ibu-ibu ya do paham karepe bayine kok. Kapan bayi ini kok sikile mancal-mancal, kerencal-kerencal karo neblek-neblek bokong. Ta ta ta. Ngono ku ibune ya paham karepe kok. Pipis to anake iki. Berarti njaluk ganti popo. Ngono. Bayi ini kok neblek-neblek weteng ambek ngoceh ngono. Mama. Ngono ku ibune ya paham karepe kok. Ngelak to sayang, ngelak. Berarti njaluk kentil. Ibune ya langsung paham diterogohke. Ngene kok. Yo nerogoh ki ana teorine, Mas. Anggitmu syukur ngene, enggak dikeruwek sik. Iki penelitian iki, Bro. Terus bayine leh buk kok kelipan, gelebak nengen, gelebak ngiwa ambek ngguyu-ngguyu ngono ku ibune ya paham karepe kok. Njaluk adik ta iki ngono. Ibune langsung goleki bapake. Mulane ana wong alim kok sregep maca Quran bakal alim lesane, alim atine. Tak baleni. Ana wong alim kok sregep maca Quran, sregep maca selawat bakal alim lesane, alim atine. Ana wong bodoh kok sregep maca Quran, sregep maca selawat, ya tetep bodoh. Tapi alim atine, landhep atine. Najan bodoh uteke, bodoh lesane. Ya kaya sampean ngono kuwi. Apa ngomong ngenyek. Terus nomor kali. Iya. Supaya dadi wong apik latihan ngulinake apik. Membiasakan kebaikan. Ini saya sampaikan di mana-mana. Apik niku angel. Estu angel. Ana wong kok iso apik niku mergo kulino. Elek niku nggih angel, estu angel. Ana wong kok iso elek niku ya mergo kulino. Mangkane ana pepatah ala bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Darine wong Jawa, witing tresno jalaran songko kulino. Niku bahasa Inggrisnya witing traison jalaran songko kulaisen. Masa ngarepku to sing ceramah aku kok. apik niku angel. Ana wong kok iso apik, mergo kulino. Ora ana apik dadak ya ora ana. Moro-moro apik ora ana. Melalui proses, kawitane ya latihan, belajar, melu majelis pengajian, melu majelis zikir, melu majelis sholawat. Dirasak-rasake atine kok mundak tentrem, mundak berkah, akhire kulino. Lho ngono. Elek niku ya angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Jadi ora ana elek dadak ya ora ana. Kawitane ya krungu-krungu sik. Terus bar krungu-krungu ya demek-demek. Terus ya jajal-jajal. Bareng enak terus keterusan ngono kuwi. Kok apa kuwi? Mangkane sampean tak aturi ya. Janjane angel gampang kuwi ora ana. Sing ana kuwi kulino karo ora kulino. Ora ana angel, ora ana gampang nang donya iki. Sing ana iki kulino karo ora kulino. Angelo kaya ngopo yen kulino dadi gampang. Gampang kaya apa yen ora kulino dadi angel. Bapak-bapak, mas-mas nyuwun ngapunten tolong dipun jawab. Misuh niku angel napa gampang? Angel. Angel misuh niku. Ana wong kok iso misuh niku mergo kulino. Nek ora kulino ora iso kok kon misuh, ora iso. Kon misuh ora iso muni kok dipaksa-paksa, kadang-kadang muni tapi tajwite mesti salah. Makharijul hurufe ora pas. Misuhe iso kedawan barang ngono. Asu. Ya ora penak. Ana wong misuh kok penak banget mesti kulino. Katik wong ngomong, aku sak lawase urip ya pisan niku lho miso. Ora ngandel wong penake ngono lagune kok. Bu. Bu, ngomeli bojo niku angel napa gampang? Angel, Bu. Ngomeli bojo niku angel. Ana wong wedok kok nganti iso ngomeli bojone niku mergo kulino. Nek ora kulino ora iso, kok ngomeli lho ora muni. Neng kok wong wedok ora kulino ngomel terus karo ibune diomongi, bojomu diomeli kono. Wong lanang ora gelem tandang gawe, mangane akeh, klimbrak-klimbruk kaya tuma sual. Diomeli tuman wong lanang. Ora iso muni kok. Aku ora iso kok, Bu. Kongkon ngomel piye? Ora iso kok. Ora iso. Tapi nek kulino, lancar. Ora ngira kentekan kamus. Oleh kata-kata. Sekali ngomel muni terus nganti ra iso mandek. Mandek-mandek iki mergo keturon. Wis keturon iki lho bareng tangi iso neruske meneh. Judule ya padha iso bersambung runtut ngono. Neng sing penggawean ngono iki wong iku kudu ngireng pokoke. Mulane wong ya rondok lemu, bojone mesti kuru bojone. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kuwi nek kulino apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkahe apik, apa wae dadine wong kuwi nek kulino elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkahe elek, apa wae dadine. Kula paringi conto nggih. Wong nang kulino zikir. Kolesane niki nggih, gampang medal zikire. Enteng diajak zikir, diajak sholawat. Mergo kulino. Obah lesan sak nganggure lesan, sak nganggure lambe, dinggo zikir, dinggo sholawat. Kaget sak kaget metu zikire. Enak-enak melaku nang kepreset seret innalillahi. Ya Allah, astagfirullah. Ngono. Ketemu kanca ngono. Masya Allah, Mbak. Lawas gak ketemu sampean. Kok tambah lemu sampean saiki? Ya Allah. Piro anak sampean? Ya Allah. Uenteng. Lah nek ora kulino angel kon metu zikir teko lesane. Mbok kaget sak kaget. Dor, ngono kuwi ya. Ketara ora kulino zikir kok. Iki nek kulino zikir ya astagfirullah subhanallah niki moko ha ra kulino apa baleni neh lak siap-siap kowe baleni neh jare wong niku nek kulino zikir nyun ngapunten nggih misale mangan nggih nyekeli sendok lah kok merucut klunting sing metu ya zikir ya Allah lah kok merucut ta sendok iki lunyu tiba iki ya Allah ngono duwe jemuran pakaian ku wathah wayah ketika angine kenceng lebat kabeh ngono kuwi ngono leh kuna ora karuan leh kok kena angin kaya ngene masyaallah lak ngumbah maneh ora apa-apa insyaallah ngono putune teko ya ngono masyaallah putuku wis gedhe ayune ya Allah iki sok wayah mati kaget roh meninggalkan jasad kaget sing metu ya zikir Allah oek ya ben pantes dikai oek yuk ceramah sing larang kan ngene iki modele pengen murah ya rasa ngundang aku ketua RT mu kan ceramah dhewe ngeyel lah bola bali dikandani larang ya pantes wong rupa nggo rego kaya ngene lha nek pancen ngoten estu begitu mati menyebut asma Allah apa janji Allah ana jalisu man dzakaroni niku hadis qudsi aku Allah siap mendampingi orang yang berzikir menyebut asmaku mati niku langsung disambut kalih Gusti disambut dengan kalimah yang sangat indah nan syahdu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah indah sambutan Allah terus dilebokno suwarga gak mlebu dhewe Pak dilebokno penak ndi Pak mlebu dhewe ambek dilebokno penak ndi penak ndi penak dilebokno dilebokno iki tandane terhormat. Wonten acara ngeten terus ana wong rawuh, monggo-monggo mlebet, monggo panjenengan mlebet, monggo mlebet. Tandane terhormat niku. Lah nek ora dilebokno ya ndongsong-ndongsong ngono. Ngono-ngono kae lho ndongsong-ndongsong ngono wis ora terhormat blas. Wong ecek-ecek ngono kuwi. Lamun mlebu, mlebu-mlebu karepe dhewe kluyur-kluyur, kluyur-kluyur, kluyur rai gedhek. Dilebokno iki terhormat. Sing dileboni ya seneng. Sak urunge mlebu wis dibukake kok. Mong. Iki sing diguyu sing ndi to? Wong namine dilebokno kok. Sing dileboni ya seneng. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni rong karuan seneng kok. Nyapa mlebu-mlebu ngono. Nang jero terus polahe ungkil-ungkil-ungkil sak karepe dhewe ngono kuwi. Astagfirullahalazim. Lah kula niku curiga, khawatir nyon pangapunten khawatir. Wong bulu iki lamun besok kok sida mlebu swarga umpama sida lho padahal urung karuan sida iki potongane ya mlebu-mlebu dhewe ngono marok kluyur-kluyur nah, swargane ya ora patek seneng dileboni apa ngomong sing penting mlebu ya ngono kuwi potonganmu piye-piye ya wis sing penting mlebu ya rasane ya ora patek penak nek sing penting mlebu ngono no swarga iki no swarga iki bahasane. Lha kowe nek dilebokke karo Gusti Allah, fadkhuli. Apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lho dilebokke kok. Ayo mlebu swargaku, ayo mlebu swargaku wis dibuka. Unik mate ra karo-karowan. Nek potonganmu yo kluyur-kluyur. Engko terus nang swarga lolak, lolak nyarep ngopo yo ora cetha kowe. Wong ora dilebokke mlebu-mlebu dhewe. Potonganmu kan ra patek duwe isin. Lalah iya. Lu wong kuwi yen ora kulino zikir, ora kulino selawatan, ra iso kon ngono kuwi. Mbok mangan ya nyekeli sendok kok merucut. Iso nesu-nesu kok. Sendok dicekeli kok ucul, sendok apa ngene iki lho. Sendok dinesoni kok. Duwe pemean kelambi akeh banget gek wayah ketiga kena angin. Nesu-nesu, lah kon nata sekesuk, lah kok ora marit kaya ngene. Angin jan kurang ajar ngene iki. Yo ngono. Mbok ponakane teko ya. Ponakane ngono. Iki sok wayah mati, roh ninggalno jasad. Kaget ya. Lah nek ngono tenan lho kira-kira sing nyambut sapa? Hah? Ya mak lampir sing nyambut. Dianggep jamaah sampean. Oh, kok jamaah mak lampir ngelumpukno kono kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong lara ya, wong loro. Lara karo penyakite padha, jenis penyakitnya sama. Ukuran sakitnya juga sama persis. Tapi gayanya bisa berbeda. Gayane iso beda. Mergo sing siji wonge kulino zikir, sijine ora kulino zikir. Sing kulino zikir ya selimutan kemulan. Grugo ning gruguhe metu zikire. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allah. Yang rukuh tapi zikir. Allah. Allah. Astaghfirullah. Subhanallah. Mergo kulino. Mergo kulino. Ya siji ne ora kulino zikir. Dadi yo yo kemulan ngrukuh. Ora metu zikire ming sambate ngaruwara. Aduh. Modele kaya wedhus kuyuan. Nek karo keluargane ngudi elekke he he he nyebut nyebut aja kaya ngono. Ra iso wong ra kulino. Keluargane nesu to ditapuki lambene. Nyebut nyebut ayo nyebut. Lagek gelem. But but but. Mangkane Bapak Ibu nyuwun pangapunten ya. Bocah sekolah yen ming sekolah tok karo bocah sekolah di samping sekolah mukim tenggene pondok pesantren niku insyaallah dadine luweh nyenengke sing sekolah kalih mukim tenggene pondok pesantren. Sepurane ojo nesu ojo tersinggung sing anake ora mukim nang pondok pesantren. Saya bicara fakta, nanti kalau omongan saya salah saya siap dibantah wong pira wae tak ladeni munggah panggung kabeh. Baleni tak baleni. Bocah kuwi nek ming sekolah tok karo bocah sing sekolah gelem mukim tenggene pondok pesantren. Insyaallah dadine bocah ki luweh nyenengke sing sekolah ambek mukim nanggone pondok pesantren. Luweh apik sing sekolah ambek mukim nanggone pondok pesantren. Nyuwun pangapunten. Nah iki soalnya yang menjelang hari santri sing jerene pengurus cabang NU mang le. Nanti wong emang. Hah? Minggat. Pengurus model apa bersambutan kok ucul. Ngene, halo. Halo. Halo. Yen ming sekolah tok. Sekolah niku nggih diwulangi apik. Nggih dididik supaya dadi wong apik. Tapi ming teori sebatas teori, tak balani, sebatas rumus dan teori-teori saja. Enggak ono kesempatan nggo praktek, nggo ngulinake apik. Waktunya terbatas nek ming sekolah tok. Diwulangi apik, dididik apik, diajari supaya dadi wong apik, leres. Tapi ming sebatas rumus dan teori. Beda dengan yang sekolah sambil mukim di pondok pesantren. Kalau cuman sekolah doang, kok sekolah doang koyok ngaji nang Jakarta. Kalau cuma sekolah tok, keitil pisan. Wih rampung jam pelajaran sekolah, boh ngeluyur nyandi, boh piye polae, sudah tidak ada pengawasan, rata-rata seperti itu. Tapi kalau sekolah sambil mukim di pondok pesantren, selesai diajari rumus dan teori-teori di sekolahan, langsung dipraktek nih, dikulinak nih ngelakoni api, bukti nih, sholat jamaah diwajibke, sak zikire, sak wiridane, dibimbing ustad-ustadah, diawasi kiai ibunya ini, dididik akhlak langsung praktek, bagaimana bicara di hadapan guru, bagaimana jalan di hadapan guru, bagaimana sikapnya kepada kiai, bagaimana tawaduknya, akhlaknya langsung dipraktekne. Wek metentengi ngrungokke tenan apa ora? Lho, niki lek ten gene pondok pesantren nyun pangapunten, soalnya ada pola pikir masyarakat yang menurut saya perlu diluruskan karena terkesan melecehkan pondok pesantren. Sadar enggak sadar harus disadari. Roto-roto wong bulu leh ngudan putra putri ini lah ngene. Le, sekolah sing tenanan. Engko leh sekolahmu pinter, prestasimu apik, kowe tak sekolah kenyang negeri le. Sekolah sing unggulan-unggulan kae le. Bayare larang ora popo, bapak karo ibu ora eman nggo minterke anak kok. Tapi nek sekolahmu ora pinter, gek prestasimu ora apik, wis cukup nang madrasah wae. Mbok madrasah sanawiyah, mbok madrasah aliyah. Lah sing mburi iki sing ora penak. Lah nek kowe goblok, dek nakal pisan, awas we, tak pondokke we. Nek kowe bodoh katik nakal tak pondok ke kowe. Dadi pondok iki isine bocah guaan. Nah pondok dianggap bengkel isine cah guaan. Mangkane santri pondok ya kukur-kukur gudiget loro atiku. Estu, kalau bocah pondok santri diremeh-remeh no loro atiku. Soale aku iki cah pondok. Bener. Kualik sama ngomongi anak, sing bener ngene lho, boleh ngendikani putrane. Le, sekolah sing tenanan ya le yo, engko le sekolahmu pinter, gek prestasimu apik, kowe tak pondoke nggone Anwar Zahid. Ora usah promosi, wis laris kok promosi bareng. Lho, ngono. Terus ke, kowe yen iso kaya Anwar Zahid ke penak kowe engko. Ngomong sak jam wae hasilnya ngalah-ngalahke bapakmu kerja 6 wulan kuwi lewe. Anyel aku kok. Ono sing ngremehke niki tak sampeke teng pundi-pundi nyon pangapunten. Dah pondok tipek mantu gak dirasani wong sak desa. Bocah mondok tipek mantu pengen kaliren apa piye? Bler. Ora iso tandang gawe, ora duwe penghasilan. Bojone arep dipakani apa? Dipakani kitab kuning. Lho apa dikira nek bocah pondok cekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning? Bojomu cekelane pacul ya ora tau mangan pacul. Polisi tentara cekelane pistol ya ora tau ngemplok pistol kok. Kula niku bendina nyekel mik ya ora tau ngletaki mik. Ora eneng mixing krowata krokoti ngono kuwi ora eneng kok. Justru santri pondok itu manusia yang serba siap dan serba pantes. Tak baleni. Santri bocah pondok kuwi manusia yang serba siap dan serba pantes. Mulih teko pondok dadi apa wae pantes. Sing apik-apik lho ya maksudnya iki. Mumpung urung dibantah karo kuwi. Dadi maling kok lak ngono. Mulih teko pondok dadi petani pantes. Mulai teko pondok dadi pedagang pantes, mulai teko pondok dadi ustaz ustazah bunyai kiai banget pantese, mulai teko pondok dadi polisi dadi tentara pantes, dan banyak polisi tentara alumni pondok pesantren akeh no pundake wis bintang ora mek sret-sret ngono kuwi ndane apa. Mulai teko pondok dadi anggota legislatif pantes, dadi pejabat pantes, dadi pengusaha pantes. Woi, nah anakmu sing mbok ragati ra karo-karuan S2, S3 sampai adol tanah le biayai kuliah, mulih dadi petani gak pantes blas. Mulih becak gak pantes blas. Lah nek santri mulih ke pondok becak pantes dadi kuli bangunan, pantes dan selalu siap santri mulih teko pondok. Kongkon dagang siap. Mulih teko pondok kongkon ngimami salat jenazah. Siap kon ngimami salat jamaah, siap kon mimpin tahlilan, yasinan, manakiban, selawatan, istighosahan, siap ono acara seremonial kon sambutan, siap ono kematian kon ngeramut jenazah, siap mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai proses pemakaman selesai. Sorry yo, sorry bro. Kowe modelmu koyo gak trimo tak omongi ngene. Anakmu yang S2, S3 itu tidak ada jaminan kalau anakmu itu nanti akan siap menjadi imam sholat jenazahmu. Rungokke kupingmu. Padahal yang paling diharapkan orang tua dari anaknya adalah itu. Ketika nanti mati, yang memandikan jasadnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazah adalah anaknya. Yang memikul kekuburan anak-anaknya. Yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Anakmu entos pora. Sopo sing iso ngono nek gak santri. Ayo ngomong cucukmu saiki. Nesu aku iki. Mah iki nesu iki aku iki. Diremehke kok santri selalu siap. Ngapunten serba pantes dan selalu siap mulih teko pondok kongkon ngarit. Siap. Kongkon dadi kuli bangunan. Siap, gak gengsi, gak isin panjene. Tak pondok kan rapat duwe isin. Kon ngedos siap, kon dadi kuli bangunan siap, kon ngentekke donyane maro tuwa siap kok. Pokoknya cah santri di sini wanitok pokoknya. Jangan dikira diem gini. Ini kadung wanitok di sini. Yang selama ini pokoknya menjaga keutuhan NKRI tetap. Gak gelem dan santri kon duwemu demo aneh-aneh. Ono sing demo sing pondok pesantren ini demo raneng. Tawuran antar pondok pesantren raneng menuhi. Halo? Halo? Ayo. Anakmu sing lulusan fakultas kedokteran mulih kongkon ngarit nek wani. Anakmu sing lulusan akademi kepolisian mulih kon becak kon ngedos nek wani. Nek ngono-ngono kae wani tok isine kae. Diremehke soal penghasilan, sorry. yang bicara di hadapan Anda ini santri, anak pondok. Soal penghasilan, ayo wong sakmene akeh ndi sing penghasilane paling gede ngajung. Ayo, du ambek iki ayo. Ndan ramil lu piro gajine? Apa maneh lurah? Halo. Ngono, izin komandan. Aku ngekei motivasi wong-wong ini menjelang hari santri ben semangat. Lo andai kan gak ada santri dan para kiai, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Kal bakale tentara isopo, santri, ulama, para kiai. Takok nih dan ramil nih rapor coyo. Ada orang ngakon ini tak mutasi ya mbak aku. Lah terus. Ya. Nyap, ya. Salah kok kayak sambutan kok. Lah saiki ngeten, ngopo wong kuwi? Aku iki karo ngempet luwe asline. Ngopo kok dikongkon apik ngene, Bapak Ibu? Dirungokke to. Lho wong kuwi nek wis apik ora bakal kena diremeh-remehke. Wong nek apik tenan ora iso dielek-elekke. Ana wong apik kok diremeh-remehke tambah mulyane. Wong apik kok dielek-elekke tambah mundak apike. Wong apike padha karo berlian, padha karo permata, cemplungke kali, cemplungke got, cemplungke peceren, makin cemerlang, makin mengkilat. Emas ditutuki gak mundak burek, mundak gila, Bro. Mulane wong apik dielek-elek, didolimi, difitnah, digosip, dadine yo gosip, makin digosok makin tenan-tenan. Masuk ya gak tak sampai ke kok ya. Wong nek elek ora kena dimulyak-mulyakke. Wong elek dimulyak-mulyakke tambah asor. Wong elek ora kena diapik-apikke. Wong elek kok diapik-apikke tambah cetho eleke pating serungat. Nyen pangapunten. Wong iki nek dudu kiai, mbok dipacaki model kiai kaya apa? Ra eneng wong nganggep kiai. Kowe to kei surban sing kawedi wong mbok kaya Batman. Ra ngira ana wong nganggep kiai. Ayo gaweke tasbih. Sing gedhe klopo direntengi ngono. Ora bakal ana wong nganggep yo pancen dudu kiai. Lah nek pancen asli kiai, mbok pakaiane biasa sederhana yo. Rasa guyu, modele guyumu kok tertuju pada seseorang ngono. GR kok mbok tunggone ket bar magrib. Kira aku ora ngerti. Nyun pangapunten. Lho niki duit kuwi nek murah, 1000 rupiah, najan digantung ning dhuwur metit nilaine tetep murah, tetep 1000 rupiah. Duit nek larang 1000 rupiah. Najan diitik-itik nang isor kaya ngopo tetep larang 1000 rupiah. Ngene apa nggih? Duit 1000 disemproti parfum. Wangi. Karo duit 1000 duyui wedhus, keracak-keracak-keracak-keracak. Pesing. Ayo Bu, milih sing wangi apa milih sing pesing? Lho ya. Malah seneng sing pesing. Ah wis, saiki wong dikira ora kesel apa mbek wong-wonge. Wong apik kuwi iya. Wong apik, ukuran apik dalam Islam itu cuma satu. Apa? Takwa. Ukuran mulia, ukuran apik ten gene Islam cuma siji. Takwa. Inna akramakum indallahi takum. Nah, jamaah sekalian, takwa itu samar banget. Artinya samar itu sesuatu yang tidak cetha. Ora cetha bahasa Indonesia ini apa? Kuwi ora jelas, ora cetha kok. Tidak cetha. Artinya sulit untuk bisa menengerinya. Lho pancen napa-napa niku kadang mboten mesti Bu. Ana sing ketoke apik, ternyata sejatine elek. Ana sing ketoke elek, ternyata sejatine elek tenan. Engkae contone. Ana sing ketoke elek, ternyata sejatine apik. Ngono. Tapi apapun ada tanda-tandanya. Apa wae kuwi ana tanda-tandane. Yen cocok karo tanda-tandane berarti bener. Yen ora cocok karo tanda-tandane berarti salah. Petok uang kok ngguyu mesem tandane mangkel napa seneng? Petok uang kok nyaprut merengut tandane seneng napa mangkel? Niku tanda, ngapunten. Kaya pelem niku lho, antarane pelem mentah karo pelem mateng kan ana tanda-tandane. Ngene apa nggih? Jawab, ngene apa nggih? Ana pelem didemek gembuk, diambu wangi, niku tandane pelem mateng. Ana pelem didemek atos, diambu ora wangi, tandane pelem mentah. Ana pelem didemek gembuk, diambu kok badhek, niku tandane pelem apal wong codot semen jiwai modele. Para codot-codot sekalian. Lah saiki. Ta padha codote ora usah nesu. Lah saiki napa tanda-tandane takwa? Wis. Wong mlebu swarga niku ora mergo amale, mergo rahmate Allah. Wasilahe takwa karo husnul khuluq, takwa karo akhlak sing apik. Makane misi utama diutusnya Rasulullah niku li utammi makarimal akhlak. Iki ya ana kaitane ngono. Paham mbah enggak ngene iki? Di antara tanda-tandane niki pun sering disampaikan ayate kalih para kiai, saya hanya menindesi saja. Menindesi itu ya menegesi. Ayo kuwi heeh, kaya lambemu kuwi heeh. Satu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Suka berinfak. Awean. Seneng nyumbang, seneng bantu. Lomo. Kene le ngarani lomo napa loman? Do wae ya wis. Seneng sedekah. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Maka redaksinya Al-Qur'an fis-sarra wadh-dharra. Fis-sarra ing dalam waktu longgar, wadh-dharra ing dalam waktu sempit. Seneng sedekah. Jawab nggih? Seneng banter, seneng di waktu longgar, banter di waktu longgar, di waktu sempit, di waktu lapang, di waktu kepepet, di waktu sugih, di waktu melarat, sing banter di waktu bunga, di waktu susah, di waktu sehat, di waktu sakit. Niku wong apik wong kuwi. Soale eneng wong gelem sedekah ngenteni lara. Angger lara iki bancaan. Tapi nek gak lara ya ora tau bancaan. Sampai tangga-tanggane niteni, kok wis suwe ya ora gering. Sampe nek pengen selamat sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku nolak bala. Wong ahli sedekah, wong dermawan, wong loman uripe selamat. Niki mboten namung wong Islam tok. Kawelasane Gusti Allah. Najan wong sing agamane ora Islam kok loman seneng nyumbang selamat uripe. Bahkan bukan hanya manusia. Kewan nih lo kewan nek seneng sedekah, loman selamat nasibe. Ana pitik kok seneng sedekah, loman sik ngetok nondok terus. Selamat nasibe. Lho pitik sing disembelih, digorok, diatet-atet, diobong, dipenyet, niku pitik medit. Ora gelem sedekah, ora loman, wis ora ngetok kendok, ming nelek tok. Wit-witan kok seneng sedekah loman, selamat nasibe. Ana wit-witan sik ngetokke buah sing nyenengke, selamat nasibe. Garengi lho disirami, aja nganti mati. Wit-witan sing ditebang, diketok, diperkul, ditel, diobong, niku wit-witan sing medit, ora gelem sedekah, wis ora ngetokke buah sing nyenengke. Sorry, ana wit-witan sugih ning medit contone telo. Pohong lho pohong wong kene lha ngarani apa? Kaspe. Hah? Pohong gayamu. Wit telo, wit pohong iki sugih nyudonyane sak pirang-pirang. Ning ora diketok-ketokke, disimpen jero lemah, dipendem gek saking medite nganti awake cilik kuru jelantir. Mula nasibe ora selamat dijabuti wong jomplang kabeh. Salahe medit kok. Cobi wit-witan nek gelem lomo seneng sedekah kaya wit pelem kuwi. Sugih donyane akeh, ora disimpen ketok-ketoke gondal gandul. Sapa pengen njukuo, sapa arep mutio, ngotheo, nek pelemi apian banget dibandemi watu mbalese pelem kok. Mula nasibe slamet, ora ana wong njabuti wit pelem ora ana. Lah iya ora kuat, wong nek seneng sedekah lomo kokoh hidupnya, tak tergoyahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggota dewan nang loman yo kok kuat. Calon kepala desa nang loman kuat. Calon kepala desa kok medit ngarep nyalon ning ngandum selebaran isine visi dan misi. Ora ning duwe babar pisan. Guyu wong kok. Lho nggih napa nggih? Lah terus saiki sedekah niku ukurane sing bener sak pira? Ngeten, nek cara mbulu sedekah kuwi rak sak ikhlase. Ngeten to nggih? Nah, kuwi ukurane wong meleki. Prinsipe wong medit sedekah sak ikhlase niku prinsipe wong medit. Apa maneh? Sing penting ikhlas. Niku medit dit dit dit dit dit dit dit dit dit. Saking medite. Mboten ngoten, sedekah niku sing bener mboten sak ikhlase ning sak pantese. Beda kok sak ikhlase mbek sak pantese kok padha jare. Sak ikhlase kuwi sing penting ngetokke, pantes ora pantes pokok ngetokke. Niku sak ikhlase. Sing akeh ora pantes. Nek sak pantese itu disesuaikan dengan kadar kemampuan, disesuaikan karo kemampuane. Lah ukuran kepantasan gawe wong sugih kali wong melarat benten. Nek wong sugih iki pantese ngetokke sedekah ya sakmono kae. Lah nek wong sedengan pantese ngetokke sedekah ya sakmene iki. Lah nek wong melarat-melarat ngono ngetokke sedekah ya sakmono kuwi. Nek sak pantese sak apa sak ikhlase syukur ngetokke, ning ngoke ora pantese. Wong sugih ngetokke sedekah ming 2000. Gak pantes wong kalunge kabeh sepeda rantene kapal. Mlakune ngantek mbungkuk-mbungkuk kaboten kalung. Nyemplungi kotak amal kok ming 2000, ora pantes. Ngono lho. Ning sorban keliling plung 1000. Padahal gelange renteng-renteng mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen kaya jaran kepang. Mlaku nyekeh-nyekeh. Sedekah kok ming 1000, ra pantes. Sugih, omahe apik banget lantai 3. Ana pengemis cacat lho wonge. Ngono kuwi ora maringi malah diilok-ilokke. Rene meneh. Ana wong ngamen ya sopan gawa gitar permisi. Lagi diunekke jreng, prei. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Ora pantes ngono. Mulane ukurane pindah melih, mboten sak ikhlase, tapi sak pantese. Mahalakam ru'un ya'rifu qadr nafsi. Uang kuwi ora bakal rusak yang ngerti dedek pawaane. Orang enggak akan celaka kalau sadar dengan kemampuan dirinya. Nek pawaan banyak, ngetok kendok yo sing gedhe, sepodo ukuran ndoke sing banter ndoke banyak. Lah nek pawaan bebek, ngetok kendok yo sedengan, sepodo ndoke bebek. Lah nek pawaan empret, ngetok kendok ya cilik sepadha ndoke niku ora pantes to jenenge. Ya ana banyak ngetok kendok ning cilik sepadha ndoke empret kuwi banyak edan. Ya diguyu wong akeh banyak kok ngendok empret, banyak edan iki. Tak saduk kowe dhiyel, saduk tenan ya ndeteng-ndeteng kok. Ana empret, lha kok dikongkon ngetok kendok sepadha ndoke banyak, ya ndondomi. Ya suwek bro, melakune mekeh-mekeh. Nganti emprit padha emprit ya omong-omongan sak kancane. Mbak, sampeyan jahitan piro, Mbak? Jahitan 7 aku, Dek. Aku jahitanku malah 9 kok, Mbak. Mbak, slorone ra karowan. Kapok, Mbak, aku mau ngendok meneh. Iki nek tak terus-teruske iso dobel. Nuwun sewu, ten bulu mriki kathah pundi? Banyak kalih emprit. Masyarakat kita itu ironi, izin sing pejabat-pejabat nyuwun pangapunten, tokoh-tokoh nyuwun pangapunten. Yen ana pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, gedung TPK, madrasah diniyah, niku sing ditariki urunan, sing diuber-uber kon bayar, niku sing empret-empret. Lah sing banyak-banyak itu cuma ngak, ngak, ning ora metu ndoke. Yakin sing tepuk tangan imprit kabeh. Wong banyake mengak, ngaku ya ora metu ndoke ra banyak majer to jenenge. Ana pembangunan masjid, musala, gedung TPK, madrasah diniyah sing dipeleteri kon bayar ditarik iuran sampai nyicil-nyicil. Kuwi sing melarat-melarat, ngoyo ngeden. Lha sing sugih-sugih jarene tokoh-tokoh masyarakat kuwi mok rapat ae. Gek nek rapat kok kaya ngomong ra metu duwike. Ben nesu ya bene wonge. Wonge ngelumpuk nang isore tenda kuwi lho. Sing ngemprit ya trimo ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Eh enggak trimo munggah tak anteni. Malah ketara majermu kok. Katok bro kok. Ya terus iya. Zaman cerewet nyumbang piro to jane? Ora nyumbang kok kaya cangkem. Lah terus sedekah kuwi diupayake ben dina. Aja kumat-kumatan. Soale saben dina Gusti Allah ngutus malaikat kalih teng gene menungsa. Kek kalih-kalih niki ndonga. Dongane malaikat niku diijabahi Gusti Allah. Sing siji ndonga apik, sijine ndonga elek. Malaikat suci lan ndonga, Allahumma ti munfiqan khulafa. Ya Allah, niki wonten tiang infak Gusti, tiange loman Gusti, padahal prit niki ngeden-ngeden leh ngetok kendok panjenengan paringi ganti engkang langkung sae, langkung kathah, langkung barokah. Mangkane sampean titeni wong niku nek lomo seneng sedekah uripe tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah mulya, tambah mulya, tambah mulya, tambah mulya, tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah wong bulu diomongi ngene iki batin. Lah aku gelek sedekah kok ora mundak-mundak. Apa ora dikae ganti karo Allah? Apa ora diparingi karo Allah? Diparingi, tapi gak wujud duit, gak rupa bondo donya. Dikasih dalam bentuk lain yang jauh lebih bermanfaat buat sampean. Gak dikae duit, gak dikae donya. Ning anak-anake api-api, akhlake, keluargane tentrem, karo sedulur yo guyub rukun, keibadahe mempeng kenteng kenceng ibadahe. Itu lebih nikmat daripada duit, itu lebih berharga daripada harta benda. Lha iki tak sampeke tujuanku nggo nglipur sing kere-kere kuwi. Lha malaikat setunggale leh ndonga elek. Allahumma ti mumsikan talaffa. Ya Allah niki enten tiyang medit Gusti. Banyak majer niki Gusti. Sugih ning medite ra karuan. Ana masjid dibangun yo mbidek. Ana santunan yatim yo ora nyumbang, ana pengajian yo ora melu urun, ana pesantren dibangun yo ora tau bantu. Panjenengan rusak uripe tiyang niki Gusti. Medite kliwat-kliwat, sugih ning dikekep dhewe, didekep dhewe, tanggane ora tau weruh rasane. Saking medite nganti entute diwadahi botol. Aja nganti tanggane mambu. Nung teleke wis metu digoreng meneh kok. Panjenengan rusak uripe tiyang niku Gusti. Mila para rawuh. Wong medit niku uripe tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah lara. Tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Tambah bujat, tambah bujat, tambah bujat, tambah bujat. Tambah legrek, tambah legrek, tambah legrek. Tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat. Lah tanggaku kae medit kok sugih. Wonten apa mboten? Oke, mungkin duitnya akeh. Omae apik, kendaraane jentrek-jentrek, tanahe searat-arat, perusahaane ten pundi-pundi, tapi mang titeni, enggak akan ada kedamaian dalam hidupnya. Enggak akan ada ketentraman dalam hidup. Dirusak ambek Gusti Allah. Anak-anake nakal-nakal, anak telu ora ana sing genah. Anake sing ragil umure sik 9 taun iki hobine. Kakange lho lagi umur 11 tahun, 11 tahun wis wani gondoli rondo. Dirusak ambek Gusti Allah. Karo sedulur geger mawon, karo bojo ora tau guyu, petuk bojo ora iso guyu. Sing lanang merengut, sing wedok nyaprut. Dadi anger petuk bojone niki dawa-dawanan lambe. Sing lanang teko sing wedok langsung ngomel. Sing lanang nesu to ngoceh terus. Ngomel terus. Terus ke tak suwek lambemu. Sing wedok wani, suweken, suweken. Pengen tak odot sarungmu. Lah uripe meng suwek-suwekan karo odot-odotan kok. Yang kedua. Well, aku tahu kalau kamu sayang sama aku. Makasih. Kamu tuh ngerti banget perasaan aku. Mampu menahan amarah. Mboten ngamuan, mboten nesuan. Ngopo wong takwa kok gak nesuan? Ngeten wong takwa ki wong apik. Lah wong apik niku sapa? Man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Mboten ngapiki wong apik. Nek ngapiki wong apik niku dereng apik namung balekke kok. Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong mbuh ra nyaut kok. Kene iki ayu-ayu kok on ya modele. Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek, najan dieleki balese tetep apik. Mulane wong apik niku butuh wong elek. Gawe napa? Gawe praktek. Wong niku ketok kualitas apike nek iso ngapiki wong elek. Dieleki karo wong nang bales apik, ketok tenan kualitas apike. Mulane ibu-ibu, jenengan umpami gadah tangga nang elek kelakuane, disyukuri mawon. Alhamdulillah, tangga ngene iki kenek nggo praktek. Bu. Bojo kereng ya disyukuri kena nggo praktek. Bapak ndek bojo cerewet alhamdulillah kena nggo praktek. Ngoten nggih? Sami kalih ngeten no. Guru niku butuh cah bodho. Damel napa? Damel praktek. Guru niku ketok kualitas gurune yen saged minterke bocah bodho. Ana bocah ki asale bodho elo-elo. Terus diulang kali guru niku akhirnya dadi pinter. Ketok tenan kualitas guru niki. Paham nggih? Paham nggih? Ngono. Mulane guru niku butuh bocah bodoh nggo praktek. Lah sak niki aneh, kathah sekolahan-sekolahan sing jarene sekolahan unggulan niku lho, mboten purun nampi murid bodoh. Sing diterima mung sing pinter-pinter tok. Nggih napa nggih? Aneh, wong sekolahan iki tujuane nggo minterke bocah bodoh kok. Ora gelem nampa bocah bodoh. Sekolah unggulan ini lho hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai sekian sekian sekian sekian. Sing bodoh-bodoh ditolak ora terima. Aneh iki. Iki padha karo ana wong bangun rumah sakit megah mewah indah apik bangunane. Bareng bangunan rumah sakit wis dadi terus diparingi tulisan ngeten, hanya menerima pasien orang-orang sehat. Aneh to. Mangkane ngapunten. Nek sekolah-sekolah unggulan kuwi murid-muride berprestasi, wajar dong. Yen muride pinter-pinter, pantes wae wong mlebune muride wis pinter, gurune sing oon. Lah gurune rak meng minterke bocah pinter. Ampun ora tau dijak ngomongen. Iki berarti sing tak omongi ora pinter. Halo. Halo. Kula mboten gumun, mboten heran apa maneh kagum lek ana sekolah unggulan kok murid-muride berprestasi. Dikongkon kagum, geblas. Saya baru heran kagum sekaligus bangga itu kalau ada sekolahan di pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil tapi mampu mencetak murid-murid yang berprestasi nasional. Baru heran, baru aku bangga, baru kagum. Lek nek sekolah unggulan-unggulan ini kon heran, kon kagum, geblas. Geblas. Geblas. Lho kula niku lek enten lare goblok di pondok ten nggen kula. Seneng kok aku. Alhamdulillah, cah iki lolo. Kena nggo praktek guru-guru ya. Lho gurune iki lho teruji kualitasnya iki lek bocah lolo iso dadi ngalim tenanan. Iki guru tenanan. Ngono. Wis tekani cah pinter ora patek seneng aku tambahan. Nyaingi kiyaine. Padha kalen niku dokter itu gale polisi niku. Polisi niku butuh maling. Gua apa? Gua praktek. Polisi ini ku teruji kualitas dan profesionalitasnya ketika mampu menaklukkan maling-maling gue. Mulanya nih iso nangkep maling, iso naklukno no penjahat, cepet dapat promosi jabatan munggah pangkat. Terus nggak nih, Babin Kamtip Mas Wi, wene pengen cepet munggah pangkatmu kerjasama karo maling-maling ya. Yuk janjian, ngono. Engko tak tangkep, engko aku munggah pangkatku nak colke, ngono. Ya tunggale wong ceramah ngene iki butuh jamaah sing goblok-goblok ngono kuwi. Nggo praktek, Beb, nggo praktek. Berarti ngono kuwi kok iso paham. Oh, berarti iki ceramahku masuk. Ngono lek sing pinter-pinter ngene iki karuan, diterangke sepisan langsung ngene. Lah nek kono kan. Lho akhire kok iso, berarti paham. Matur suwun ya goblok-goblok ya. Keberadaanmu bisa menjadi aku bisa menjadikan dirimu sebagai praktek. Praktekku. Padha karo dokter, dokter niku butuh wong loro. Damel nopo? Damel praktek. Dokter niku ketok kualitas doktere yen iso maraske wong loro. Ana wong sakit parah, berobat tengene dokter niku ditangani. Akhire kok iso waras. Ketok kualitase. Dokter niku, mulane dokter nek ditekani wong loro ora nesu. Apa ana dokter ditekani wong loro kok nesu-nesu? Nek waras ora tau rene. Gering kok demek-demek rene. Kelakuanmu ora bener kowe. Nek waras nang rene-rene. Mboten. Dokter ditekani wong lara yang ngguyu mesem. Monggo pinarak, monggo. Kok dangu mboten mriki. Pasiene rontok sepi kok. Monggo pinarak. Akhirnya terus ditekoki. Tak niki wonten keluhan napa nggih, sing sakit napa? Ngono. Nek wonge ngomong niki lho Pak Dokter, anu niki mboten saged ditekok niki. Kaku ngoten. Gulu-gulu. Pikiranmu itu mboten saged ditekok nih, kaku jarene dokter, mboten apa-apa ini kula paringi obat diunjuk nggih sedinten ping 3 injing, siang, dalu kalih nek ngunjuk lah mangke nek obatnya sampun telas kok tasik sagereng saged ditekok gulune tambahan meriki malih lah ngoten to masa ana dokter maringi obat nang pasien nyoh, ini obat terakhir loh ya. Wes waras ora waras ora usah rene maneh tak gepuki kowe ngono. Ora ana dokter ngono. Lah iku mulane pelajaran. pelajaran. Wong loro niku mantep kalih dokter. La haula wala quwata illa billah. Lha iki wis meh 2 jam lho iki. Wong loro niku mantep kalih dokter nggih napa nggih? Halo. Mbah ra nyaut. Wong loro niku rak mantep to karo dokter. Dinapak-napake rak manut to nggih? Wong niku nek wis mantep duwe pangeran Gusti Allah, uripe diatur model pripun mawon kalih Gusti Allah, manut. Padha karo wong loro niku, Bu diperiksa nggih? Nggih. Jajal nek sing mirsa dudu dokter. Tukang syuting iki misalnya. Ana ibu-ibu loro nang terus moro, "Mriki Bu, kula periksa do sampean." Taman parengke, ya kentir kowe. Ya moh wong ora mantep, tapi nek sing mriksa dokter, "Bu nuwun sewu nggih, diperiksa." Monggo, tambah ngrewangi ngudari kok sampai bingung. Cobi to kula kula tekok dijawab. Mas sepurane Mas. Sampeyan enak-enak lungguh, terus moro-moro teko mburi, bokong sampeyan dicubles jarum. Cus karo wong. Seneng napa mboten sampeyan? Ya ngamuk kok godak sak keneke kok sapa nyubles bokongku lak ngono. Lha tapi kene napa lek sing nyubles jarum kuwi dokter kok meneng ae kowe, malah bokongmu mbok centing-centingke. Mapan kok nyuwenting-nyenting ngene, ben penak cublesane. Mergo sampeyan mantep. Lho sampean kene nek mantep nang Gusti Allah, mbok uripmu dicubles nganggo lara, dicubles nganggo melarat, dicubles nganggo dagang bangkrut. Ya nyungir-nyungir kaya dicubles jarum ambek dokter. Tapi seneng. Alhamdulillah, mprite iso guyu. Halo. Paham mboten maksud kula? Ayo bapak-bapak, sampean enak-enak melaku terus moro-moro celana sampean dipelorot karo wong srot. Seneng mboten? Yang ngamuk jotosi wonge. Tapi kena apa lek sing melorot dokter? Nen sewu nggih, dipelorot sekedhik nggih. Entah mbok ambak-ambake seret nggih, jare dokter, "Hop hop hop." Sampai ketok sembarang kalire. Mergo sampean mantep. Uripmu iki mbok dipelorot karo Gusti Allah, diuji bojomu cerewet, diuji utangmu akeh, diuji duwe lara. Seneng wae. Muga-muga paham. Malah luwih mantep pilihane dokter timbangane pilihane dhewe. Mosok ana wong lara nang gone dokter periksa terus obat nang milih dhewe. Dokter kula njaluk obat sing niku lho. Sing abang kuning kerlip-kerlip niku lho. Hah? Lah uripmu nang Gusti Allah modele kok ngono. Ya Allah Gusti, kula njaluk ngeten, kula njaluk sugih Gusti, kula njaluk munggah pangkat Gusti. Lah kowe kok iso milih dhewe iki lho blok-blok. Ora ira penak urip model ngono. Manuto pilihane Gusti. Padha karo wong lara manut obat pilihane dokter waras. Mosok ana wong lara ditekoki dokter, butuh obat apa ora? Ana milih dhewe kae. Nang kae obat sak pirang-pirang milih dhewe. Wani milih dhewe. Lah uripmu nang donya karo Allah gayamu kok ape milih dhewe ngono. Ora paham ya wis, ora paham ya wis. Kancane ngomongi wong sing ora patek cerdas ki ya angel kok. Ya wis. Mah jam 11 iki, 2 jam. Katen ingkang saged kula aturaken estu kula kathah mature, kathah lepate, kalafe. Nyuwun kanthi sanget mumpun bubar rumiyin, nyuwun berkah doa sange Habib. Monggo Habib panjenengan minggah fadhol, fadhol falnya fadhol masykura. Saestu nyuwun pangapunten ingkang agung, kula kathah lepatipun, kula kathah khilafipun. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum.